Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Tsumma amma ba'd. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Telah kita selesai dari kaidah yang kedua. Dari kaidah al-asma yang berkaitan dengan nama-nama Allah SWT. Apa kaidah yang pertama? Zubair. Baik, asma Allah Ta'ala kulluha husna. Yang kedua, Maryam. Asma Allah a'lam wa awsaf. Baik. Man awwal samallahu bi wajibul wujud. Siapa yang pertama kali menamai Allah SWT dengan wajibul wujud? Benar-benar. Orangnya. Dari kalangan filsafat. Ibnu Sina. Ibnu Sina yang pertama kali menamai Allah SWT dengan wajibul wujud. Apa makna wajibul wujud? Anda belum. Abu Hafsah. Makna Allah SWT dinamai dengan wajibul wujud. Antum ikut. Tahu apa makna Allah SWT dinamai dengan wajibul wujud? Tayyib, mustahil binasa. Yastahillu yalhaquhu al-halak wal fana. Ya Allah SWT mustahil binasa sirna. Itu makna wajibul wujud. Sehingga apa lawan dari wajibul wujud? Antum yang pikirnya Abu siapa? Makna Allah SWT, makna atau lawan dari wajibul wujud apa? Antum. Ya, apa disebutnya? Kalau wajibul wujud la yalhaquhu al-halak wal-fana wal-zawal. Tidak akan sirna, binasa, musnah, hancur. Itu makna wajibul wujud menurut ahli filsafat tadi, Ibn Sina dan yang lainnya. Lawannya apa? Lawan dari wajibul wujud ya apa disebutnya? Apa Bu Khadijah? Lawan wajibul wujud Abdullah. Yang lain ya, apa disebutnya? Mumkinul wujud ya. Lawan dari wajibul wujud itu mumkinul wujud. Mungkin ya. Sehingga apa? Yalhaquhu al-halak wal-fana wal-zawal. Nah, itu makhluk. Jadi mumkinul wujud itu makhluk. Istilah mereka saja. Kemudian kala المؤلف الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة kaidah yang ketiga yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga ini kata Syekh, asmaullah taala in dallat ala wasfin mutaaddin tadammanat thalathata umurin. Asmaullah taala إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. نما الله سبحانه وتعالى إن دلت على وصف jikalau menunjukkan kepada sifat متعد yang متعدي. نما الله سبحانه وتعالى jikalau menunjukkan kepada sifat yang mutaaddi. Apa itu sifat mutaaddi? Atau mutaaddi sendiri itu apa? Sebagaimana antum pernah dengar mungkin yang namanya fi'il ada dua, ada lazim dan ada yang mutaaddi. Mutaaddi artinya lahu ta'alluq bil khalqi, ada kaitannya dengan makhluk. Itu makna mutaaddi. Ya, ada kaitannya dengan makhluk. Dan juga ada pengaruhnya terhadap makhluk. Itu makna mutaaddi. Kalau mutaaddi secara umum berarti ada kaitannya dengan yang lain dan ada pengaruh pada yang lain. Tanya. Itu kalau dalam fi'il. Maka nama-nama Allah SWT jikalau menunjukkan kepada sifat yang mutaaddi, sifat yang ada kaitannya dan ada dampak pengaruhnya terhadap makhluk, nama tersebut tadammanat salasata umurin, mengandung tiga konsekuensi, tiga perkara. Jadi tidak semua nama Allah SWT di sini diberikan qayyid, diberikan ketentuan. Ketentuannya yaitu jikalau nama-nama Allah SWT itu menunjukkan pada sifat yang mutaaddi, maka mengandung tiga perkara, tiga konsekuensi. Menunjukkan di sana ada nama-nama yang tidak menunjukkan pada sifat yang mutaaddi, atau menunjukkan pada sifat tetapi tidak mutaaddi, ghair mutaaddi. Di sana ada nama-nama Allah SWT yang menunjukkan sifat tetapi apa? Ghair mutaaddi. Ya, tidak mutaaddi, tidak ada kaitannya. Dan yang dibahas di sini adalah nama-nama Allah SWT yang menunjukkan kepada sifat kemudian mutaaddi, ada kaitannya dengan makhluk, pengaruhnya terhadap makhluk. Bisa difahami, ikhwan? Ini judulnya. Nama-nama Allah SWT yang menunjukkan kepada sifat yang ada kaitannya dengan makhluk. Ini disebut sifat apa? Muta'addi. Maka sifat yang muta'addi ini, nama Allah SWT yang mengandung sifat muta'addi ini, terkandung padanya tiga perkara. Ahadaha, boleh dibaca ahadaha karena salasata. Dan juga boleh dengan istinaf terputus. Ahaduha. Ahaduha thubutu dhalikal ismi lillahi azza wa jal. Ini tiga konsekuensinya. Yang pertama, thubutu dhalikal ismi, penetapan nama tersebut, lillahi azza wa jal, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah azza wa jal. Jadi jika nama Allah SWT menunjukkan kepada sifat yang mutaaddi, ada kaitannya dengan makhluk, maka ditetapkan nama tersebut adalah teruntuk Allah Azza wa Jal. Subutu dhalikal ismi, ketetapan nama tersebut untuk Allah Azza wa Jal. Itu yang pertama. Jadi kita harus menetapkan, berarti nama tersebut memang untuk Allah SWT. Ya, tepat untuk Allah SWT. Kenapa? Karena menunjukkan kepada sifat yang mutaaddi, ada kaitannya dan pengaruhnya terhadap makhluknya subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita menetapkannya, menetapkan nama tersebut. Athani, cakupan yang kedua dari nama Allah SWT yang menunjukkan kepada sifat yang mutaaddi, thubutus sifati allati tadammanaha lillahi azza wa jal. penetapan sifat. Yang terkandung sifat tersebut untuk Allah Azza wa Jal. Maka tetapkan sifatnya juga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas yang kedua. Jadi kita tetapkan nama tersebut untuk Allah dan kita tetapkan pula sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ini ma'ruf di sisi para ulama nahwu dengan disebut masdar. Disebutnya masdar yang kedua ini. Jadi kita tetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifat tersebut kebanyakannya dari masdar. Masdar ini cetakan kalimat. Ada yang mengatakan cetakan kalimat yang pertama, kalimat asri, ada yang mengatakan yang ketiga. Ini seperti alima ya'lamu ilman. Itu disebut masdar. Ilman di sini disebut masdar. Dan ilman di sini pun menunjukkan kepada sifat. Kemudian yang ketiga, cakupan yang ketiga, ketika kita memahami nama-nama Allah SWT yang menunjukkan pada sifat yang muta'addi, thubutu hukmiha wa muqtadaha, penetapan hukum-hukum yang terkandung dari nama-nama tersebut dan tuntutan-tuntutan, ketentuan-ketentuan dari nama-nama yang menunjukkan pada sifat yang muta'addi. Kita contohkan supaya kita terapkan di sini. Nama Allah SWT Al-Alim. Nama Allah SWT Al-Alim. Maknanya apa? Dhu ilmin wasi'in yuhitu bi kulli syai. Allah SWT memiliki ilmu yang luas yang mencakup segala sesuatu. Itu ketika Allah SWT dinamai dengan Al-Alim, sehingga la yakhfa 'alaihi syai'un fis samawati wala fil ard. Tidak ada yang luput di sisi Allah SWT sedikit pun di langit dan di bumi. Kenapa? Karena Allah SWT dinamai Al-Alim, zat yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi tadi sedikit pun, karena ilmunya luas mencakup segala sesuatu. Sehingga tidak ada di sana yang tidak terliput oleh ilmu Allah. Semua tercakup oleh ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nama ini menunjukkan kepada sifat muta'addi atau tidak? Kira-kira Allah SWT dinamai dengan Al-Alim. Nama ini dallat ala wasfin muta'addi atau ghair muta'addi? Ada kaitannya atau pengaruhnya dengan makhluk atau tidak? Muta'addi atau ghair muta'addi? Yang yakin. Tadi muta'addi itu ada kaitannya atau pengaruhnya terhadap makhluk. Ada tidak? Karena Allah SWT mengetahui, berarti apa yang diketahui? Seluruh perbuatan-perbuatan makhluknya. Seluruh apa yang ada pada makhluknya di langit ataupun di bumi. Sehingga menunjukkan Al-Alim ini adalah dallat ala wasfin muta'addi, menunjukkan kepada sifat yang ada kaitannya dengan makhluk. Kenapa? Karena mengetahui berarti harus ada yang diketahui. Dari mana? Dari makhluk-makhluknya Subhanahu wa Ta'ala. Maka nama Allah SWT Al-Alim ini mengandung tiga konsekuensi, tiga perkara. Yang pertama, thubutu dzalikal ismi lillahi azza wajal. Kita tetapkan berarti al-alim ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tetapkan? Karena menunjukkan kepada sifat yang muta'addi. Yang kedua, thubutu sifati allati tadammanaha lillahi azza wajal. Kita tetapkan sifatnya juga. Apa sifatnya? Zu ilmin wasi'in. Ya, tadi sifat itu masdar kebanyakannya. Ya, kalau Allah SWT al-alim berarti apa? Zu ilmin. Ilmin apa? Masdar. Alima ya'lamu ilman. Di sini ilmin karena majrur. Tayyib. Ya, maka kita tetapkan sifatnya. Yang kebanyakannya tadi datang dari segi masdar. Ya, seperti al-ghafur. Berarti apa sifatnya? Zu maghfirah. Maghfirah masdar atau bukan? Masdar. Bukan Pak Darwanto ya. Dipanggil apa? Masdar. Bukan itu maksudnya. Ya. Ini bagi yang sudah belajar mungkin sorof lalu tahu masdar. Yang masdar itu yang mana ya? Orangnya. Bukan masdar. Yang itu, yang si fulan bukan. Ini tadi cetakan fi'il. Baik. Masdar di sini. Ya, maka kita tetapkan sifatnya untuk Allah SWT yang berubah masdar tadi. Kebanyakannya. Baik. Dan yang ketiga, subutu hukmiha wa muqtadaha. Kita tetapkan pula hukum-hukum dari sifat tersebut atau dari nama-nama tersebut dan ketentuan-ketentuannya, tuntutan-tuntutannya. Apa yang harus kita tetapkan hukum dari nama Allah SWT al-alim dan ketentuannya, konsekuensinya? Apa yang harus kita tetapkan dari hukum dan konsekuensi ketika Allah SWT dinamai dengan al-alim? Apa yang harus kita tetapkan? Muktabaknya, ketentuan-ketentuannya, konsekuensinya. Apa itu? Apa itu? Konsekuensinya ketika Allah SWT dinamai dengan al-alim, kita tetapkan berarti ya'lamu kulla syai. Ya, Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Ya. Dan ini tadi dari konsekuensi. Ketika Allah SWT dinamai dengan al-alim, berarti Allah SWT ya'lamu kulla syai. Mengetahui segala sesuatu. Enggak ada yang luput. Ya, itu sebagai konsekuensi namanya. Ya. Kelazimannya. Ketika Maha Tahu berarti apa? Tahu segala sesuatu. Enggak mungkin ada sebagian yang tidak diketahui. Baik. Sehingga dengannya kita bisa menetapkan hukum-hukumnya nanti. Itu maksudnya. Dan bisa diterapkan ke nama-nama yang lain dengan catatan nama tersebut menunjukkan kepada sifat yang muta'addi. Subutu hukmiha wa muqtadaha. Hak di sini kembalinya kepada sifat afan. Ya, jadi menetapkan hukum-hukum yang terkandung dari sifat tadi, ya, ketika Allah SWT disifati dengan zu ilmin, memiliki ilmu yang luas, berarti apa? Mengetahui segala sesuatu. Demikian pula tuntutan-tuntutan dari sifat tadi, ketika Allah SWT disifati dengan ilmu yang luas. Syekh akan bawakan nanti di sini contoh-contoh yang lain. Oleh karena itu kata Syekh, walihada istadalla ahlul ilmi dengan kaidah ini, yaitu dengan kaidah bahwasanya nama-nama Allah SWT jikalau menunjukkan kepada sifat yang mutaaddi mencakup tiga perkara, yaitu penetapan nama tersebut untuk Allah, demikian pula penetapan sifatnya yang terkandung pada nama tersebut untuk Allah pula, dan penetapan hukum serta konsekuensinya dari sifat tersebut. Dari kaidah ini para ulama istadalla ahlul ilmi, para ahlul ilmi mereka mengambil dalil dengan kaidah ini. Boleh kaidah dijadikan dalil? Boleh tidak? Boleh. Ya, karena kaidah tersebut imma sebagai kaidah yang nasiyah diambil dari nas dalil. Ya, namanya kaidah itu ada kaidah yang diambil dari nas disebut nasiyah. Ya. Diambil dari nas. Seperti apa kaidah? Apa yang diambil dari dalil diantaranya? Kaidah yang diambil dari dalil. Seperti kaidah la darara wa la dirar. Itu diambil dari hadith. Tajib. Atau kaidah ad-dararu yuzal. Yang diambil dari potongan dalil. Sehingga yang seperti ini disebut nasiyah. Dan juga ada yang istindathah. Ya. Mustandathah. Ya, ada kaidah yang mustandathah. Yang itu hanya diambil dari kesimpulan dalil. Kaidah yang diambil dari kesimpulan dalil. Tanya. Sehingga tidak plek dengan dalilnya. Ya, tidak plek dengan dalilnya. Dari kaidah ini para ahli ilmi berdalil ala suqutil haddi, gugurnya hukuman, an qutta'it tariqi bitaubati, dari para perampok jalanan, para begal, qutta'it tariq. Qutta'it tariq ini tadi perampok jalanan, para pembegal. Tanya. Gugur hukuman dari mereka bitaubati, ai idza ahdathu taubah, jika mereka bertaubat. Jadi para perampok yang mereka merampok harus dihukum potong tangan. Mereka gugur tidak dihukum jika mereka bertaubat, dan ingat bertaubatnya sebelum apa? Ditangkap. Sebelum ditangkap mereka sudah taubat duluan. Maka gugur hukumannya. Ya, berbeda kalau dalam masa apa buron dia belum taubat. Tanya. Ya, seperti kemarin mungkin. Siapa raja narkoba siapa? Tanya. Ya, kalau dia kan taubatnya di penjara. Ini tidak gugur. Kalau taubatnya di penjara tidak gugur. Al-had. Adapun hisab an Allah, perhitungannya nanti di hadapan Allah. Tanya. Tetapi kalau dia bertobat sebelum ditangkap, ya, sebelum tertangkap umumnya dia sudah soleh, tinggalkan berbagai macam pekerjaan merampoknya, ya, sudah sering ke masjid dan yang lainnya, ya, maka apa? Gugur, tidak boleh untuk dihukum orang yang melakukan pelanggaran ini jika lo bertobat sebelum ditangkap. Tanya. Dari mana kaidah ini? Istadallu ala dzalika biqouli ta'ala. Dari mana kaidah gugurnya perampok yang berhak untuk dipotong tangannya, dihukum dengan potong tangan, kemudian gugur hukuman tersebut karena mereka bertobat sebelum ditangkap? Para ulama berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla. di surat Al-Maidah yang ke-34. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim. Kata Allah SWT dalam ayat sebelumnya menyebutkan tentang hukuman-hukuman bagi orang-orang yang membunuh ataupun membuat kerusakan di muka bumi. Selain hukuman yang tertera di ayat tersebut, ya, innahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a, yang membunuh seorang jiwa atau membuat kerusakan, maka dia seolah-olah membunuh seluruh jiwa. Kemudian setelahnya Allah telah sebutkan dengan rinci tentang mereka-mereka ini yang buat kerusakan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ay yuqattalu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memerangi Allah dan Rasulnya, ay yuqattalu, mereka itu harus dibunuh. Tayyib. Au yusallabu, atau mereka harus disalib. Au yunfaw minal ard, atau disirnakan dari muka bumi. Baik. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dihukum dengan disang, ya, kaki dan tangannya. Hukuman-hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut bagi orang-orang yang membunuh atau membuat kerusakan dengan berbagai macam jenis kerusakan, hukumannya dibunuh atau disalib atau disirnakan dari muka bumi, ya, ataupun dihukum dengan disilang tangan dan kakinya. Tanya. Atau qata aydihim wa arjulahum, dipotong tangan ataupun kakinya. Tanya. Ya, hukum silang artinya apa? Kalau yang dipotong tangan kanan, maka kiri kaki kirinya. Ya, kalau dipotong tangan kanan, maka kaki kirinya. Tanya. Ini tuqatu aydihim min khilaf. Jadi harus beda. Kalau kaki, kalau tangan kanan berarti kaki kirinya. Tanya. Maka hukuman-hukuman ini Allah kecualikan. Illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, yang mereka bertaubat sebelum mereka ditangkap. Ya, min qabli an taqdiru. Sebelum mereka ditangkap, mereka sudah taubat. Maka ini dikecualikan, tidak dihukum dengan hukuman-hukuman tadi. Kenapa? Karena kata Allah SWT, fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini para ulama berdalil dengan ayat ini. Berarti kalau dia taubat sebelum ditangkap, sebelum dipenjara, maka Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jika Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang, bagaimana kita dengan makhluk? Allah sendiri sudah mengampuni terhadap mereka-mereka ini yang bertaubat sebelum ditangkap atau dihukum atau dipenjara. Maka tentunya kita makhluknya harus mengikuti apa yang Allah tetapkan. Ya. Yaitu mengampuni pula. Memberikan apa? Apa kalau ampunan itu? Hah? Amnesti. Tapi pokoknya itu. Ya. Harus diberikan kepada orang-orang yang seperti ini, bertaubat sebelum mereka ditangkap. Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, li'anna muqtada hadainil ismaini, ya, karena tuntutan konsekuensi dari dua nama ini, yaitu Al-Ghafur dengan Ar-Rahim, ayakuna Allah Ta'ala qad ghafara lahum zunubahum. Nyatalah Allah SWT telah mengampuni mereka, yaitu dosa-dosa mereka telah diampuni. Warahimahum, dan Allah SWT menyayangi mereka, mengasihi mereka. Bisqatil haddi anhum, dengan gugurnya hukuman dari mereka-mereka ini. Itu semua dari mana diambil? dari cakupan kandungan nama Allah SWT Ghafurur Rahim. Karena Allah SWT Ghafur, Ghafur ini tadi dallat ala wasfin muta'addin, menunjukkan kepada sifat yang berkaitan dengan makhluk. Ya. Ada sasarannya, yaitu makhluk. Allah SWT Maha mengampuni, siapa yang diampuninya? Makhluknya. Ya. Maka ini disebut apa? Nama yang menunjukkan pada sifat muta'addi. Berarti apa yang harus kita tetapkan? Tiga tadi. Tetapkan nama Al-Ghafur lillah, untuk Allah. Demikian pula kita tetapkan sifat Dzul Maghfirah yang memiliki ampunan untuk Allah Azza wa Jal. Dan yang ketiga, kita tetapkan hukum dan ketentuannya, konsekuensinya. Kalau Allah SWT Dzul Maghfirah, zat yang memiliki ampunan, maka tentunya Allah SWT yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Allah SWT mengampuni seluruh dosa. Oleh karena itu kata Allah SWT, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah SWT mengampuni seluruh dosa. Bagi siapa? Liman taba. Ya, bagi orang-orang yang bertaubat. Ya, sehingga penguasa, pemerintah dengan aparat penegak hukumnya pun harus mengikuti ketetapan Allah ini. Ya, gugur hukuman dari mereka. Dan itu kata para ulama seluruh hukuman, bukan hanya perampok jalanan saja, pembegal. Demikian pula yang berzina. Ya. Sebelum ditangkap dia sudah taubat, tidak berzina lagi. Ya, maka gugur hukuman rajam. Kenapa? Karena dia sudah bertaubat. Sudah ganti haluan. Ya. Mungkin iya dia dalam masa buron. Apalagi pencuri kan. Kalau di negeri kita pencuri tetap ada ditulis buron. Meskipun dia sudah bertaubat mungkin. Ya. Karena sudah apa? Terpampang namanya. Ya. Sehingga kalau di negeri kita yang mau gak mau masuk penjara. Tapi kalau secara syariat Islam, tidak. Ya. Umumnya ternyata ya, ada Pak Kiai lagi khutbah ceramah di pesantren. Ya. Tiba-tiba ditangkap polisi. Kenapa? Ini dia 10 tahun yang lalu pencuri besar. Gempong pencuri katanya. Tapi baru ketemu ketika itu. Ternyata sudah jadi kiai umpamanya. Ya. Kalau di Indonesia kan ditangkap. Tapi di negeri Islam tidak. Karena dia sudah bertobat. Itu seperti itu. Jadi seluruh kerusakan-kerusakan, dosa-dosa yang dia lakukan, hukumannya gugur kalau dia bertobat sebelum ditangkap atau sebelum sampai ke tangan-tangan penguasa atau ke tangan-tangan penegak hukum. Tapi kalau sudah sampai ke tangan penegak hukum, maka tidak gugur. Dan itu berbeda dengan orang yang mengaku sendiri, seperti yang terjadi di beberapa sahabat, ya, yang mengaku sendiri, ya, zani itu, saya berzina. Rasulullah pun berapa? Untuk apa? Taraju. Ya, Rasulullah berpaling ketika ada yang mengatakan saya berzina. Rasulullah berpaling, enggak mau mendengar itu. Ya. Boleh jadi dia mengatakannya tidak sadar. Tapi karena berulang kali datang lagi ngaku, akhirnya apa? Ditegakkan hukum. Ya, itu karena apa? Pengakuan. Tapi kalau seandainya dia tidak ngaku karena sudah taubat, gugur hukuman itu. Tanya. Karena sudah bertaubat. Ya. Dan hal itu terjaga kondisinya, keberadaannya. Atau para peminum khamr, ya, para pemabuk, ya. Mungkin dia jago minuman keras. Tetapi karena sudah bertobat sebelum ditangkap oleh para penegak hukum, maka gugur hukuman dari dia. Ya, hukuman cambuk atau apa nanti yang ditegakkan oleh penguasa gugur. Tanya. Bisa difahami, ikhwah? Itu semua kembali kepada ayat ini. Tabu min qabli an taqdiru alaihim. Fa'alamu anna Allah ghafurur rahim. Itu semua karena konsekuensi tuntutan dari nama Allah SWT Ghafur, Rahim. Berarti Allah SWT Maha Pengampun, mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat dan menyayangi hamba-hambanya yang bertaubat. Baik. Sehingga hukuman dunia gugur. Misalu dzalik, contoh lain kata Syekh. As-sami'u. As-sami'u. Allah SWT dinamai dengan nama ini. Zat yang maha mendengar. Maka as-sami' yatadammanu itsbat as-sami'i isman lillahi ta'ala. As-sami' ini mencakup penetapan as-sami'. As-Sami' mencakup penetapan As-Sami' itu sendiri. Sebagai apa As-Sami' di sini? Isman lillahi ta'ala. Sebagai nama Allah SWT. Kenapa kita tetapkan As-Sami' sebagai nama Allah SWT? Kenapa alasannya? Karena dallat ala wasfin muta'addi. Ingat judulnya tadi. Menunjukkan kepada sifat yang muta'addi. Mendengar. Kalau mendengar berarti apa? Ada yang didengar. Dari siapa? Dari kalangan makhluknya ini. Didengar oleh Allah SWT. Apa yang kita lakukan, ya apa yang kita ucapkan, didengar oleh Allah SWT. Menunjukkan bahwasanya As-Sami, ini menunjukkan pada sifat yang muta'addi, ada kaitan erat dengan makhluk. Dampak pengaruh terhadap makhluk. Oleh karena itu, kita tetapkan itsbatus sami'i isman lillahi ta'ala. Tetapkan As-Sami sebagai nama untuk Allah SWT. Dan yang kedua itsbatus sam'i sifatan lahu. Dengan kita menetapkan pula as-sam'i pendengaran sebagai sifat untuk Allah SWT. As-Sami masdar di sini, sami'a yasma'u sam'an. Ya, masdarnya, sifatnya. Baik. Ya, sehingga kita tetapkan as-sam'i ini, pendengaran ini sebagai sifat bagi Allah SWT. Ya. Allah SWT zat yang mendengar berarti apa? Memiliki pendengaran sebagai sifat untuk Allah SWT. Tidak seperti mu'attilin yang sudah kita lalui. Ya, yang mereka menetapkan nama tetapi menolak sifat. Kata mereka Allah SWT as-sami bighairi sam'in. Ya. Mendengar tapi tidak memiliki pendengaran. Ini keliru. Tapi kita tetapkan pula sifatnya. Kalau Allah SWT as-sami' berarti lahu sam'un. Memiliki pendengaran. Dan itu sebagai sifat untuk Allah. Kemudian yang ketiga. Wa ithbatu hukmi dharika wa muqtadahu. Kita tetapkan hukum yang terkandung dari sifat as-sam'u ini. Demikian pula tuntutan-tuntutannya. Apa hukum dan ketentuannya? Tuntutannya ketika Allah SWT dinamai dengan As-Sami', memiliki sifat As-Sam'u mendengar, wa huwa annahu yasma'u sirra wa najwa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar as-sirra. As-sirra ini ma yukhfihi fi nafsihi fala ya'lamuhu ghairuhu. Sesuatu yang disembunyikan oleh dirinya sendiri tanpa dia utarakan pada orang lain, itu namanya sir, perkara rahasia. Ya, beda kalau kita ini rahasia, ya. Rahasia ini enggak disebut sir dalam bahasa Arab. Ya. dalam pengertian di sini. Karena sir itu yang disembunyikan oleh dirinya sendiri tanpa diberitahukan kepada orang lain. Itu makna sir di sini. Beda dengan sir secara bahasa rahasia. Kalau rahasia boleh jadi iya, di antara dua orang, tiga orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini karena dirinci dibedakan. Sir di sini maknanya yang dikhususkan hanya kitanya saja yang tahu. Ya. Sampai pun istri antum enggak dikasih tahu. Jadi yang tahu hanya diri sendiri, itu namanya sir. Kemudian an-najwa. Najwa itu suatu perkara yang kita beritahu orang lain selain kita. Itu namanya najwa. Tayyib. Bisa dibedakan antara sir dengan najwa. Jadi sir di sini jangan dimaknai rahasia. Jadi sir suatu perkara yang hanya mengetahui diri kita saja. Adapun najwa perkara yang kita tahu dan orang lain pun kita kasih tahu. Cuman orang lain ini satu, tidak banyak. Yaitu najwa namanya. Kita tahu dan orang selain kita satu orang tahu. Suatu perkara yang kita kasih tahu kepada satu orang lain setelah, selain kita. Itu namanya najwa. Jadi tidak banyak, afwan. Bisa difahami? Perbedaan antara sir dengan najwa. Jadi kalau sir hanya kita yang tahu. Tapi kalau najwa kita dan salah satu teman kita yang tahu. Berarti dua orang, kita dan teman kita. Tidak ada yang lainnya, cuman berdua yang tahu. Ini Allah SWT mengetahui perkara yang sir dan yang najwa. Ya'lamu sirra wa najwa. Ya, sebagaimana dalam ayat di surat Al-Mujadilah. Kama qala ta'ala wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah SWT mendengar percakapan kalian berdua. Berarti disebut apa ini? Najwa. Ya, sebagaimana dalam ayat kelanjutannya. Ya, idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan. Kalau kalian tanajau berbicara berdua, maka jangan berbicara permasalahan dosa dan permusuhan. Ini disebut najwa di sini karena cuman berdua. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan seorang wanita yang dizihar oleh suaminya. Innallaha sami'un basir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha tahu. Ya. Sehingga tentunya tidak merasa aman. Karena di sana Allah SWT menyaksikan, mendengar, ya, baik itu yang kita ucapkan sendiri, ya, atau yang terlintas dalam hati, gerentes hati, Allah tahu. Demikian pula yang kita bicarakan dengan teman kita, ya, Allah tahu. Itu menunjukkan kesempurnaan, ya. Dari nama Allah SWT As-Sami. Maka itu tetapan hukum-hukumnya dan ketentuan-ketentuannya. Yang hukum-hukumnya berarti apa? Kita akan hati-hati. Ya. Karena kita tadi selalu ingat Allah SWT As-Sami. Sehingga tidak berbicara dalam permasalahan dosa dan permusuhan. Wallahu ta'ala alam bisawab.